dua ini masuk dalam bagaimanakah sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam syariat tadi di antara hal yang dipersiapkan sebelum seorang berangkat haji adalah an yata'allama, untuk mempelajari ma yushra'u lahu fi hajjihi wa umratihi, untuk dia mempelajari apa yang disyariatkan baginya dalam haji dan umrahnya. Wa yatafaqqahu fi dzalika, dan memperdalam ilmu tentang hajinya sesuai dengan Nabi. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena orang yang menyepelekan ilmu agama, dikala dia terjun dalam ibadah, maka adalah pada salah satu dari dua atau tiga keadaan. Yang pertama, dia akan terombang-ambing dengan sebabnya banyak praktek-praktek yang dia lihat, yang bermacam-macam, beraneka ragam dan berbeda-beda. Dia bingung, kayak apa ya? Kayak apa ya? Ini barakallahu fikum. Ini yang pertama. Atau yang kedua, dia akan meyakini semuanya benar. Yang penting niat. Maka ini salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerca orang-orang yang ibadahnya tidak sesuai dengan Nabi. Berarti ada yang benar. Atau yang ketiga, dia akan menyatakan yang benar itu saya, yang lain salah. Nah, barakallahu fikum. Dengan sebab tidak mempelajari ilmu agama, namun dengan mempelajari ilmu agama, buahnya kita akan menjadikan yang benar itu adalah Rasul dan apa yang sesuai dengan tuntunannya. Kita pun tidak menjamin diri kita benar apabila menyelisihi tuntunan Rasul. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini, marilah kita melihat bagaimana ketentuan syariat ini. Maka di antara hal-hal yang diperhatikan adalah barakallahu fikum, orang tersebut mengetahui tentang syarat, karena umroh adalah ibadah, maka tentunya dikenakan padanya adanya syarat, rukun dan kewajiban. Lah, ini yang pokok harus dia ketahui. Di mana telah lewat bahwasannya umroh menurut pendapat yang rajih hukumnya adalah fardu alal mustati', wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Maka kapan syarat diwajibkannya haji ataupun umroh? Syarat orang tersebut terkena kewajiban. Disebutkan para ulama ada lima. Yang pertama adalah al-Islam. Dia itu Islam. Berarti kalau kafir tidak wajib. Bahkan kalaupun dia melakukan tidak diterima. Nah, yang kedua al-aqlu, berakal sehat. Fala yajibul hajju alal majnuni wala yasihhu minhu fi hali jununihi. Nah, dan syarat kedua berakal sehat, tidak sah dilakukan orang yang gila atau dikala sedang datang apa penyakit gilanya, gila yang taufik umat-umatan. Nah, nah ini dikala dia kumat maka tidak sah umrohnya. Loh, gambarannya bagaimana? Dari sini para sehat, Datang sampai sana lagi tawaf kambuh. Nah, mungkin enggak? Mungkin. Sah enggak? Oh, enggak sah berarti kalau gitu. Naam. Karena di tengah-tengahnya ini. Namun ternyata masih di sana sembuh, berarti diulang. Naam. Dia keluar lagi melakukan umrah. Naam barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ketiga. Al-bulugh, yakni telah baligh. Muslim berakal sehat baligh. Naam. Baligh yakni telah mencapai batasan dibebankan syariat. Dengan salah satu dari tiga sifat. Apakah usia 15 tahun atau belum 15 tahun namun sudah mengalami ihtilam, mimpi basah, atau belum pernah mimpi basah namun telah tumbuh rambut di seputar kemaluan. Maka dengan salah satu dari tiga sifat ini dia dihukumi baligh. Ditambahkan pada kaum wanita satu syarat berikutnya atau satu sifat berikutnya, yaitu keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid walaupun belum tumbuh rambut, walaupun belum ihtilam, walaupun belum 15 tahun. Karena menurut jumhur ulama minimal anak perempuan mengalami haid 9 tahun. Naam. Sehingga dia telah balig. Apabila balig, maka dan dia memenuhi syarat yang lainnya, maka wajib melakukan haji atau umrah. Lah kalau anak kecil yang belum balig bagaimana? Belum wajib. Namun kalau dia melakukan bagaimana? Sah, tetap sah. Namun belum wajib. Namun belum wajib. Sebagaimana dahulu ada sahabat yang mereka yang membawa anaknya yang masih kecil melakukan haji, maka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah sama maknanya demikian? Rasul mengatakan iya, dan pahalanya untukmu wahai orang tua. Pahalanya untukmu wahai orang tua. Barakallahu fikum. Ini menyatakan bahwasannya amalan anak tersebut tetap sah, namun kalau dia balig belum gugur kewajiban atasnya. Syarat yang keempat, al-hurriyah, yakni sifat merdeka, bukan budak. Merdeka. Yang ini untuk sekarang hilang sifat seperti ini. Sifat budak. Sekarang merdeka semuanya. Merdeka. Syarat yang kelima adalah al-istita'ah. Yakni memiliki kemampuan. Al-istita'ah yaitu memiliki istita'ah kemampuan. Sebatas apa kemampuan atau patokannya? Enam. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh para ulama tentang dhabitul istita'ah al-mushtaratah. Patokan seorang barakallahu fikum yakni dinyatakan sudah mampu. Naam. Sudah mampu, memiliki kemampuan. Yakni barakallahu fikum. Diterangkan oleh para ulama, terjadi khilaf sisi pandang kapan orang tersebut dinyatakan sudah mampu sehingga wajib haji. Naam. Maka di sana sebagian mengatakan yang namanya istita'ah terkumpul pada dua, memiliki kemampuan harta dan kemampuan jasad, jasmani. Maka ini mampu. Kalau seandainya orang tersebut punya harta, namun sudah stroke mati semua badannya, tinggal akalnya dan lisan matanya, bagaimana? Nah, menurut pendapat yang ini, dia tidak wajib. Karena badannya tidak mampu. Nah, ini merupakan pendapat Akrimah dan Imam Malik. Yang lain berkata, ndak, istitoah orang dianggap mampu itu kalau memiliki kemampuan biaya harta. Walaupun sudah setruk, nam, gak bisa apa-apa, namun dia punya harta. Maka wajib terkena kewajiban haji atau umroh. Lah bagaimana menunaikannya? Dengan cara diswakilkan kepada orang yang mau melaksanakannya sebagai ganti untuknya. Berarti dari sini bercabang, kapan dinyatakan sah menggantikan umroh untuk orang lain? Diterangkan para ulama dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukannya, orang yang menjadi wakil atau badalnya ini, ya, ini adalah orang yang pernah melakukan umroh, telah gugur darinya kewajiban umroh. Nah, yang kedua, disyaratkan pada orang yang dibadali, yang digantikan, yaitu an yakuna anil mayyit, hendaknya sudah mati, aw lam yaktir alaihi, atau tidak mampu melakukannya, min haitsu quwwatil jismi, dari sisi kekuatan jasad. Naam. Tidak kuat jasadnya, tidak mampu sudah. Stroke, ya. Jangankan jagong nun jawa lenggah nggih. Lah sudah ngeledak, ngangkat tangan enggak bisa, ngangkat kaki semuanya mati. Wonten mboten ngertos niki? Ada, tinggal cuma bicara, kepengin nggih tulung, ini sudah. Sudah mati, tapi masih hidup. Nah. Bagaimana seperti ini? Lah ini boleh dibadalkan. Namun orang miskin, enggak punya harta, sakitnya hanya sekedar tipes. Diharapkan kesembuhan, nggih. Diharapkan kesembuhan. Lah kae kok melasi temen ya urung tau umroh nyong wis bola-bali tek badali lah. Misalnya ya. Tek badali melas, ya. Ora duwe pahala umroh. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mampu dari sisi harta saja. Kalau dari sisi jasad, ini barakallahu fikum, dia mampu. Nah, sehingga dari sini, kewajiban ini adalah barakallahu fikum, ini dikaitkan dengan harta. Nah, yang lain mengatakan pendapat ketiga, istita'ah kullu insanin bihasabi. Faba'dhum la yahtaju ila rahilatin wa yastati'u an yamshiya biduni masyaqqah. Faba'dhum la yahtaju ila zat listighna'i. Naam. Seterusnya. Naam. Di sini yakni dinyatakan orang tersebut memiliki kemampuan disesuaikan dengan keadaan dia. Maksudnya tidak harus dipatok punya harta. Seandainya orang tersebut sudah di Mekah. Sudah di Mekah. Dan mampu jalan. Bisa membawa bahan makanan. Nah, kira-kira butuh sangu mboten? Enggak butuh. Nah, enggak butuh. Wajib enggak kalau begitu? Wajib. Ini menurut pendapat ketiga. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada tiga pendapat. Dan yang rajih wallahu alamu bisawab adalah yani barakallahu fikum, bahwasanya yang dimaui istita'ah yakni mampu menyelenggarakan perjalanan. Perjalanan kalau memang butuh dengan dana, dia memiliki dana. Nah, untuk melakukan perjalanan dan aman dari gangguan. Sehingga dari sini ditambahkan bagi kaum wanita adalah yang namanya istita'ah, syarat dia memiliki mahram, ada pendamping. Ada mahram pendamping. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mana bercabang dari permasalahan istita'ah, permasalahan yang banyak. Nah, seorang punya duit tapi diutang wong, ya. Misalnya jane cukup untuk haji namun diutang orang, bagaimana, wajib enggak? Nah, ini tidak kita bahas sekarang. Nah, saya punya duit banyak. Pas dagangan Masya Allah laris, namun ini saya juga dihutang orang, sebaliknya, ya. Wajib enggak? Ya. Yang lainnya, saya seorang wanita memiliki harta yang banyak, namun tidak ada mahram yang mau mendampingi, dibayari langkah singgelem. Wajib enggak? Nah, nanti artinya bercabang masalah yang banyak. Kita hanya mempelajari pokok permasalahan. Nah, lah ini dibahas secara khusus bagi mereka yang ingin tafaqquh, nah, memperdalam dan secara lebih lazim dan yakni ta'ayyan adalah mereka yang akan berangkat. Nah, sehingga harus belajar lagi. Nah, ini barakallahu fikum. Ini syarat-syarat wajibnya melakukan umrah. Nah, barakallahu fikum. Lah ini kemudian yang kedua, kalau ternyata kita mengetahui diri kita telah wajib, di sana ada yang namanya umrah karena itu ibadah, dikenakan atasnya rukun-rukun umrah. Rukun umrah adalah sesuatu yang harus ada pada badan umrah tersebut. Kalau hilang salah satunya, batal umrahnya. Nah, rukun umrah ada tiga, yaitu ihram sebelum miqat, yaitu ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Tiga. Jadi yang namanya umrah itu harus dia itu ihram, dia itu harus tawaf, dan harus sa'i. Ditinggalkan salah satunya, tidak sah umrahnya. Nah, adapun haji ditambah satu rukun yang keempat, yaitu adanya wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah dibahas dalam pembahasan haji. Adapun kita membahas permasalahan umrah, maka umrah rukunnya ada tiga, yakni ihram, tawaf, dan sa'i. Inilah rukun-rukun umrah. Adapun kewajiban umrah adalah diantaranya, yaitu an yalbasa libasal ihram qoblal miqat. Kewajibannya yang pertama, mengenakan kain ihram sebelum miqat. Mengenakan kain ihram sebelum miqat. Nah, yang kedua at-tahallul, yaitu tahallul. Itu kewajiban-kewajiban dalam umrah. Nah, barakallahu fikum. Kewajiban yang pertama adalah mengenakan kain ihram sebelum miqat. Al-makaniyah, yaitu miqat secara geografis tempat. Nah, Apa itu miqat? Miqat itu ketentuan yang ditetapkan untuk melakukan manasik. Terbagi menjadi dua, zamaniyah dan makaniyah, yaitu waktu dan tempat. Ketentuan yang ditentukan untuk melakukan manasik secara waktu ataupun tempat. Kalau umroh adalah sepanjang waktu, siang, malam, hari haji ataupun bukan hari haji, semuanya sah waktunya. Yang kedua, makaniyah, tadi zamaniyah itu terus kapan saja. Adapun makaniyah yaitu terkait dengan tempat geografis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadisnya yang namanya miqat ditetapkan para ulama dengan hadis dan dengan ijtihadnya Umar ada lima. Tempatnya yaitu Dzul Hulaifah yang pertama atau Abyar Ali. Ini berada di sebelah utara Mekah. Ini bagi orang Ahlul Madinah atau orang yang berjalan ke Mekah dari arah Madinah. Berarti mikotnya di Dzul Hulaifah. Kemudian yang kedua Juhfah. Agak serong ke kanan. Utara serong ke kanan berarti apa? Barat laut. Sekitar itu. Juhfah. Ini bagi orang Ahlu Syam atau orang yang berjalan dari arahnya. Dari arah Syam, dari arah Syria, Yordan, seterusnya. Kalau lewat darat. Kemudian Qarnul Manazil. Qarnul Manazil di wilayah Taif. Sebelah timur atau barat lupa ya. Pokoknya di arah demikian. Daripada Mekah. Atau disebut sekarang As-Sailul Kabir. Ini bagi mereka yang datang dari arah Najd. Ahlu Najd atau orang yang berarah dari arah Najd. Orang Riyadh, orang Qasim, dari arah sana. Maka di situ mereka mikotnya. Kemudian Yalamlam. Yang ketiga Yalamlam. Yang disebut As-Sa'diyah sekarang. Namanya Sa'diyah. Ini bagi Ahlul Yaman, arah selatan. Orang Yaman atau orang yang datang dari arah Yaman. Seperti orang Indonesia. Kalau langsung ke Mekah. Berarti mikotnya di Yalamlam. Atau pas lurus dengan Yalamlam. Liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Bagi orang yang datang dari arah tersebut yang bukan penduduknya. Mimman aradal hajja wal umroh. Bagi orang yang datang ke Mekah tujuan haji atau umroh. Yang langsung ke Mekah. Kalau orang Indonesia berarti di pesawat. Kalau dia langsung ke Mekah. Ini tempat-tempat mikot. Dan ditambahkan satu tempat. Zatul Irq. Li ahlil Irak. Bagi orang Irak. Zatul Irq. Lima tempat disebut mikot makaniyah. Yaitu tempat untuk melaksanakan ihram. Kewajiban haji atau umroh adalah an yalbasal ihram qoblal miqat, yaitu dia mengenakan kain ihram sebelum miqat. Nah, sehingga dari sini adalah diantara kekeliruan yang fatal. Disebutkan para ulama, banyak jamaah haji mereka berihram di Jeddah, sementara Jeddah itu telah melewati miqat yalamlam atau sa'diyah. Nah, taruhlah sini Mekah dari arah selatan, harusnya yalamlam di sini, Jeddah di sini, lewat lah di sini 20 menit atau setengah jam turun. Nah, baru mereka di sini menggunakan kain ihram. Maka ini melanggar syariat. Karena Nabi menetapkan harusnya di miqat. Mana miqatnya? Yalamlam. Yalamlam di mana? Di belakang. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Karena mengenakan kain ihram sebelum miqat, hukumnya apa? Wajib. Sehingga dia berdosa. Caranya harus kembali ke yalamlam. Miqat di sana. Kalau tidak mau dia ihram di Jeddah, maka harus terkena kafaroh dengan pilihan menyembelih kambing. Nah, menyembelih sebagai pelebur dosa. Maka ini jelas pelanggaran, maka bagaimana akan dikatakan mabrur? Karena jelas menyelisih tuntunan Rasul. Sementara mabrur itu kalau sesuai tuntunan Rasul. Barakallahu fikum. Saya di sini harus dari yalamlam. Atau man hadda-hadda. Orang yang rata dengan yalamlam, yakni masih di pesawat. Dan walhamdulillah yang namanya maskapai muslim, biasanya sebelum setengah jam sebelum rata sudah memperingatkan, Anda sebentar lagi akan rata dengan miqat. Kemudian pas rata atau satu menit sebelum rata, Anda rata dengan miqat. Lah disitulah mereka bertalbiyah atau berihlal, berihram. Apa itu ihram? Melakukan rukun yang pertama, yaitu barakallahu fikum. Rukun yang pertama ihram, yaitu apa ihram? Adalah dia meniatkan wal ihramu lughatan, yakni ad-dukhulu fil haram, memasukkan dirinya kepada yang diharamkan. Tadinya dihalalkan, namun dengan ihram yang sebelumnya halal, sekarang haram bagi dia. Seperti mencukur kumis, mengenakan minyak wangi, seperti mencabut kuku, haram setelah itu. Nah, tadinya halal apa tidak? Halal. Nah, setelah ihram maka haram. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara syariat, huwa niyatu al-haji wa qasduhu, yaitu niat ad-dukhul fin nusuk, niat memulai masuk manasik haji atau umroh. Setar dari sini sudah niat. Di mana tempatnya? Di hati. Nah, namun di sana disyariatkannya adanya ihlal, yakni mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Nah, yang menjadi patokan yang di hati, niatnya dia memulai, itulah ihram. Bukan sekedar labbaik Allahumma umrotan dengan ucapan. Nah, sehingga dari sini, seandainya seorang mengajarkan tata cara berihram, dia mengenakan kain ihram, kemudian lisannya mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, namun hatinya tidak meniatkan memulai mana manasik, maka dia tidak ihram. Difahami? Ya. Namun kalau sampai hatinya meniatkan saya memulai manasik, berarti wajib menyempurnakan. Kalau tidak, wajib nyembelih wedhus. Walaupun ngajar di sini, ya saya sekarang niat. Labbaik Allahumma ratan, seandainya hatinya kok meniatkan memulai manasik, walaupun tidak mengenakan kain ihram sekalipun, maka dia terkena ihram. Karena ihram itu niat di hati. Difahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan sekedar lisannya. Bukti yang menguatkan ihram itu di hati adalah apa yang terjadi pada para sahabat tatkala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang ketika di miqatnya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ada yang mengatakan labbaik Allahumma umratan, ada yang mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan wa hajjan. Ini macam-macam manasik. Namun setelah sampai di Mekah, setelah sa'i, Rasul memerintahkan rubah semuanya menjadi umroh murni. Nah, kalau yang dihukumi di lisan, maka sudah niat itu ditulis, wajib disempurnakan. Namun niatan mereka, bagaimana niat antum? Saya kepengin haji dan umroh sebagaimana yang diajarkan Nabi. Sehingga mereka merubah langsung dan tidak menyembelih kambing sebagai pelebur kesalahan. Naam. Karena yang jadi patokan di hati. Naam. Jadi ihram itu yang di hatinya. Difahami sampai sini? Itu ihram barakallahu fikum. Qala wal ihramu huwa qasdu al haji. Yaitu wa niyatuhu, yaitu niat untuk memulai haji. Naam barakallahu fikum. Allahu musta'an. Qala rahimahullah, itu ihram. Di mana sebelum ihram ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan atau yang seyogianya dilakukan. Di antaranya yang pertama yaitu an yaktasila lil ihram, mandi ihram. Caranya seperti mandi wajib. Nah, ini panjang. Nah. Dan sebelum itu, yani taklimul adhafir, memotong kuku, jari jemari, tangan ataupun kaki. Dipotong semuanya. Wanakful libat, dicabut bulu-bulu kemaluan. Barakallahu fikum, yani dibersihkan bulu-bulu ketiak ataupun juga seputar kemaluan farjinya. Lah ini dibersihkan. Nah. Kemudian yang ketiga adalah qassus syarib, merapikan kumis, dicukur. Wa ammal liha, adapun jenggot, maka bagi laki-laki ini adalah dibiarkan. Dibiarkan. Kenapa? Bahkan di sini sangat diperhatikan oleh para masyayikh. Naam. Seperti Syekh Ibn Baz dalam Tahqiqul Idhah. Nah, barakallahu fikum. Beliau menyatakan, ammal lihya fayuhramu halquha, adapun jenggot maka diharamkan mencukurnya. Au akhdu syai'un minha, atau akhdu syai'in minha, atau mengambil, mencabut walaupun sedikit darinya. Fi jami'il awqat, dalam seluruh waktu kehidupan dia. Bal yajibu ifa'uha wa tawfiruha, bahkan wajib untuk dibiarkan dan dipanjangkannya. Berdasarkan sabda Nabi dalam Sahihain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, khaliful musyrikin wa farrul liha wa ahfush syawarib, selisihi orang-orang musyrik, maka panjangkanlah jenggot dan rapikanlah kumis-kumis. Naam. Dan demikian pula dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, jusus syawarib wa arhul liha khaliful majus, maka potonglah kumis-kumismu dan peliharalah jenggot-jenggotmu, selisilah orang-orang majusi. Maka kata beliau, Faqad adzumatil musibatu fi hadzal asr, dan sungguh telah sangat besar musibah yang menimpa di zaman ini. Bencana alam, apa itu? Gempa bumi? Bukan. Tanah longsor? Bukan pula. Banjir bandang? Tidak. Musibah yang sangat besar, kata beliau, bi mukhalafati katsirin minan nas hadhihi sunnah wa muharabatuhun al-liliha. Naam. Yakni berupa banyak mayoritas manusia menyelisih tuntunan ini. Bahkan bukan sekedar menyelisih, bahkan memerangi jenggot. Kata beliau, muharabah memerangi jenggot. Padahal jenggot perintah Nabi. Bahkan Nabi berjenggot. Bagaimana bentuk memeranginya? Menuduh kalau jenggot itu ciri teroris. Ya. Nah ini salah. Kalau mau jujur, berarti Anda menuduh Nabi Anda teroris. Kalau mau jujur, oh saya enggak tahu Nabi, saya enggak lihat, ya wis. Berarti Anda menuduh pahlawan nasional yang muslimin teroris. Ya apa tidak? Loh, kita biasa. Ditampakkan foto-foto pahlawan nasional kita. Kalau di sana pejuang Islam, coba dari lihat. Kiai Haji Agus Salim, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, ya, Ki Hajar Dewantoro, siapa lagi? Lu, ya, mau ngomong apa sekarang? Ya, mau ngomong apa? Nah ini barakallahu fikum. Mereka Muslimin, nah, pejuang-pejuang nasional. Adapun teroris itu bukan di jenggotnya, di pemahaman dan pemikirannya. Oleh karena itu wajib untuk kita memerangi teroris dengan kembali kepada tuntunan Rasul, secara otomatis terkikis pemikiran teroris. Nah, cara apapun tidak akan berhasil kecuali kalau kembali kepada tuntunan Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah di sini ada beliau. Maka di sini ini salah satu hal yang harus kita indahkan. Nah, ketika ihram disunahkan hal tersebut. Kemudian disunahkan pula untuk tatayyub wa tadammur bitib. Setelah mandi untuk khusus laki-laki mengenakan minyak wangi dan melumurkannya pada badan. Nah, tadammur. Ini khusus laki-laki. Wa amman nisa fayuhramu anha. Maka adapun nisa diharamkan mengenakan minyak wangi. Naam. Dan seterusnya masih banyak sunnah-sunnah, namun kita ingin menetapkan tentang adanya tawaf terlebih dahulu. Naam. Dan tidak mungkin untuk kita bisa memaparkannya secara menyeluruh dalam pertemuan kali ini. Namun mudah-mudahan malayudrok kulluh la yutrok julluh. Segala sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan mayoritasnya. Nah, kita ambil yang terpenting mengenai rukun-rukunnya dulu. Nah, maka setelah itu, termasuk sunnah di dalam ihram, yaitu memperbanyak talbiyah setelah ihram. Dengan memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah memperbanyak talbiyah. Dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Di dalam talbiyah ini yang pokok pertama bukan sekedar lafdul apa talafud bilisan. Namun hendaknya diada padanya istihdharul qalb. Adanya hadirnya hati meresapi ucapan-ucapan dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah diselenggarakannya manasik melainkan untuk menegakkan tauhid. Di mana kalau kita meresapi kandungan talbiyah tersebut betul-betul, perwujudan tauhid secara ucapan, perbuatan dan keyakinan. Labbaik Allahumma, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Tuntutan ikhlas, tuntutan menyiapkan diri dalam keadaan yang terbaik. Kalaulah kita memenuhi panggilan penguasa, penguasa negara, penguasa yang lainnya, tentu akan menjadikan keadaan yang baik. Gimana mboten? Enggak mungkin jenengan lah biasa ketemu penguasa lambun lah kelambine ya wis ora karuan misalnya. Tentu akan ditata. Dia menyiapkan yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah? Yang ikhlas, yang mutaba'ah. Naam. Ini yang ikhlas, yang mutaba'ah. Berarti dia ketika labbaik Allahumma labbaik, harus terus menjaga keikhlasan, harus terus yang dia lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Labbaika, aku penuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ikhlas. Naam. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Terus ditanamkan dalam hati. Innal hamda wan ni'mata laka. Sesungguhnya alhamd, pujian, wan ni'mah dan nikmat ini semua hanyalah milikmu. Jadi jangan kita cari di hadapan manusia. Jangan kita harapkan dari sisi manusia. Naam. Harapkan dari sisi Allah. Dipuji sebagai hamba yang bertakwa oleh Allah. Naam. Wal mulk, demikian pula kekuasaan. Ternyata harta kita ini kekuasaannya Allah. Kalau kita tidak gunakan untuk melakukan ibadah, dituntut pada hari kiamat. Bahkan Rasul mengancam, mahum bi muslimin, mereka bukan orang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah tadi. Labbaika la syarika innal hamdu lakal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah ini harus ditanamkan terus dalam hati kita. Dan disunahkan memperbanyaknya. Di mana keutamaan orang yang memperbanyak talbiyah? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya khairul haji al-aqwu wal-ajju. Sebaik-baik haji adalah al-aqwu wal-ajju. Yakni orang yang banyak mengucapkan talbiyah dan mengumandangkan suara talbiyah. Ini syaftul-aftul. Ini zikir yang paling utama ketika itu. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, yakni bahwasanya tidaklah seorang man labba ahadun min hadzal wadi illa labba anhu ma yan yamini wa shimali. Tidaklah seorang yang bertalbiyah dari sini sampai dengan Mekah nanti kecuali makhluk dan apa saja yang sebelah kanan dan kirinya bertalbiyah kepada Allah mewakili orang tersebut. Naam. Ini keutamaannya. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita perbanyak diri sendiri. Termasuk kesalahan dalam talbiyah, mereka menunggu orang lain. Bareng-bareng atau dipimpin, ini tidak. Namun zikir yang ditegakkan masing-masing sendiri-sendiri. Nah ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimanukumullah. Sampai kapan ditegakkan atau dilaksanakan talbiyah? Khilaf para ulama diantaranya berpendapat sampai dengan yakni masuk kota Mekah. Naam. Sampai dengan masuk kota Mekah. Naam barakallahu fikum. Sebagaimana beliau Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah berpendapat demikian. Yaitu sampai dengan kota Mekah. Qala rahimahullah barakallahu fikum. Yang kedua, Setelah sampai di Mekah, kita meringkas masuk rukun yang kedua, yaitu tawaf mengelilingi Baitullah 7 kali. Maka di sana, barakallahu fikum, yakni dalam tawaf, apa hukum tawaf? Hukumnya rukun daripada rukun-rukun haji. Tawaf dilakukan di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Di mana orang yang tawaf dipersyaratkan yushtarotu di halaman 42, lisihati tawaf an yakuna ta'ifu ala taharah minal hadathil ashar wal akbar. Disyaratkan bagi orang yang mau tawaf itu betul-betul dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. 6. Li'anna tawafa mithlu sholati, dikarenakan tawaf seperti sholat hukumnya harus suci. Ghairu annahu rukhisa fihi fil kalam, hanya saja diberi keringanan dalam tawaf boleh berbicara. Nah, ini barakallahu fikum. Ini tawaf syaratnya dalam keadaan suci. Kemudian cara tawaf, karena tawaf itu berada dalam masjid, maka disunahkan bagi dia untuk doa masuk masjid. 6. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, 6. Setelah dia masuk masjid dengan mengucapkan doa sebagaimana masuk masjid yang lainnya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini ringkasnya. 6. Dia mengucapkan demikian, laisa lidukhulil masjidil haram dzikrun yakhussuhu tsabitun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'alam. Diterangkan Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah, tidak ada zikir khusus untuk masuk Masjidil Haram yang itu sampai dan tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya doanya ya tetap seperti doa masuk masjid secara umum. Barakallahu fikum. Kemudian dia menuju ke arah Ka'bah. Mana yang dituju adalah yakni Hajarul Aswad. Nah, disinilah. Dan di dalam tawaf ini disunahkan yakni barakallahu fikum 4 perkara. Di antaranya yang pertama adalah al-ittiba. Disunahkan ittiba, yaitu an yaj'ala wasata rida tahta mankibihil aiman wa tarafaihi ala atikihil aisar. Yaitu dengan menjadikan selendangnya kain ihram tadi. Kita memang tidak menyampaikan cara menggunakan ihram panjang nanti ya. Kita mengambil poin rukunnya. Ittiba, yaitu dengan kita menggunakan kain ihram selendangnya yang ada di pundak kanan ini diambil dengan melilitkan bagian tengahnya di bawah ketiak dan ujungnya dilemparkan ke pundak kiri. Jadi dibuka pundak kanannya. Itu ittiba. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ini hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, yustahabbu istilamul hajar. Dan disunahkan untuk menyentuh Hajarul Aswad. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Naam. Sunnah. Kemudian yang ketiga, yustaratu fitawafil umrah ar-romal lirrajul, yani atau yushra'u, nah, disyariatkan, disunahkan bagi tawaf umroh untuk romal bagi kaum laki-laki. Romal apa itu romal? Huwal isra'u fil mashyi ma'at muqarabatil khuta, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah-langkahnya, dengan merapatkan langkah-langkahnya. Dibahasakan lari kecil. Jadi ya romal, nah, bukan lari namun nah, pendek. Nah, ini namanya romal. Nah, barakallahu fikum. Itu hal yang disunahkan. Yang berikutnya, wa yustahabbu istilamu ruknil yamani, dan disunahkan pula menyentuh rukun yamani. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, itu dari sisi perbuatan. Sekarang dari sisi ucapan. Ucapan yaitu an yukabbir, untuk bertakbir setiap kali rata dengan Hajarul Aswad. Nah, menjadikan itu setar mulai hitungan. Nah, jadi rata dengan Hajarul Aswad, bismillah, dengan di situ salah satu dari tiga keadaan. Kalau mampu mencium, mencium, bismillah, Allahu Akbar. Kalau tidak mampu, cukup menyentuh. Menyentuh, bismillah, Allahu Akbar. Yang tersentuh, dicium. Kalau tidak mampu, maka dengan apa namanya, cukup isyarat mengangkat tangan kanannya, bismillah, Allahu Akbar, tanpa mencium tangannya karena tidak menyentuh Hajar Aswad. Nah, ini barakallahu fikum. Setelah itu menjadikan berputar. Nah, yang wajib di sini berputar mengelilingi Ka'bah, yani yushtaratu. Tadi ya barakallahu fikum, wa yaj'alul bait an yasarihi halat tawaf. Menjadikan Baitullah sebelah kiri ketika tawafnya. Jadi muternya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini. Kemudian disunahkan dalam ucapan, yakni an yad'uwa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bainar rukni wal hajar. Naam. Yaitu mengucapkan antara rukun yamani dan Hajarul Aswad doa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hukumnya apa ini? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kewajiban dalam umroh cuma dua tadi. Apa yang wajib? Ihram sebelum miqat dan tahallul. Rukunnya tiga, wajibnya dua, yang lainnya sunnah. Nah, tawaf 7 kali rukun. Nah, ucapannya, doanya, yang lainnya sunnah. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini, seandainya anak kecil, dipahami ya, anak kecil bayi, kita tuntun niatkan labbaikallahumma umrotan, kita gendong, misalnya 2 tahun ini, digendong, muter ora bisa ngomong apa-apa, sudah. Allahu Akbar juga enggak. Sah enggak umrohnya? Sah. Rukunnya terpenuhi. Kewajibannya terpenuhi. Sunah-sunahnya enggak dia laksanakan, tetap sah. Artinya difahami ya. Difahami barakallahu fikum. Lah itu sunah-sunahnya. Nah, dari sini. Nah, ini selesai. Yaitu hitungan 1, 2, 3 ketika rata dengan Hajar Aswad. Kemudian setelah 7, yakni idza hadzal Hajarul Aswad, kalau sudah rata pada Hajarul Aswad, asyauta sabi' pada putaran yang ketujuh, enam, sudah selesai tujuh, maka barakallahu fikum summa, ini di sini, yani barakallahu fikum, dia kemudian sholat, yaitu yu faida faragha, kalau sudah selesai, enam, ini minat tawaf, sholat rokateni khalfa maqam, intaya saradalika. Kemudian setelah selesai, menuju ke maqam Ibrahim. Untuk sholat dua rokaat, kalau itu mudah. Nah, kalau itu mudah. Dan diperhatikan di sana, sebelum sholat, disunahkan atau diwajibkan di sana untuk menutup pundaknya bagi laki-laki. Yang tadinya dibuka, ditutup. Kemudian wayusanu ayyokro'a fiha, disunahkan untuk membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dia mengucapkan jadikanlah, ya, ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian salat dua rakaat. Naam, yang mana sunnahnya pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Maka setelah itu selesai Anda dari amalan tawaf. Naam. Amalan tawaf. Naam barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa setelah itu Anda meminum air zam-zam. Naam. Meminum air zam-zam. Barakallahu fikum. Ini selesai dari tawaf. Maka masuk rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i, maka summa yakhruju ila sofa. Kemudian keluar menuju sofa. Sa'i antara sofa dan marwah. Hukumnya rukun. Daripada rukun-rukun umroh. Harus dilakukan. Sofa dan marwah. Maka setelah sampai di sofa, enam, disunahkan yaqra'u 'inda bid'i syautil awal. Disunahkan dia itu kalau mampu naik ke puncaknya, maka itu afdol. Kemudian membaca pada putaran pertama, yakni pada ketika naik ke bukit Safa itu, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, surat Al-Baqarah 158. Kemudian setelah sampai di puncak, yustahabu ayastakbilal kiblah ala Safa. Kemudian disunahkan menghadap ke arah kiblat. Bagaimana caranya? Kita mengikuti garis yang ada. Kemudian wayahmadullah wayukabbir, bertahmid dan bertakbir. Kemudian mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazzamal ahzaba wahdah. Kemudian summa yada'u bima tayassara fi'an yadaihi wa yukarriru hadha dhikra wa du'a salas marrat. Naam. Dia mengucapkan zikir tadi, kemudian berdoa. Dengan apa yang mudah untuk dia minta? Dengan seraya mengangkat kedua tangan. Setelah itu selesai, yukarriru hadza dzikra wa du'a, mengulang dzikir dan doa ini 3 kali. Alhamdulillah. Ya tikmun. Tayyib barakallahu fikum. Maka setelah 3 kali itu, sumayan zilu fayamshi ilal marwah. Tadi ada yang kurang. Ketika naik menuju sofa, setelah membaca Inna Safa wal Marwata min Syairillah, disunahkan pula menambahkan hadis Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai dengan apa yang Allah memulai penyebutannya. Apa yang dimaui? Yaitu setar dari Safa. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 158, Inna Safa wal Marwata. Sesungguhnya Safa dan Marwah, memulai penyebutan Safa. Sehingga sa'i dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Nah, maka dimulai dari Safa. Kemudian membaca tahlil tadi dan berdoa setelah selesai 3 kali. Dia memulai setar untuk sa'i. Dia berjalan menuju Marwah. Wayanzilu fayamsi ilal Marwah. Dia turun dari Bukit Safa menuju Marwah. Dan di dalam perjalanan menuju Marwah, hatta yasila ilal alamil awal. Sampai dengan pada tanda, kalau sekarang lampu hijau. Lampu hijau dari ujungnya, pangkalnya. Nah, dari pertamanya. Fayusri'ur rajulu fil masyi ila an yasila ila alamit tsani. Nah, maka khusus laki-laki mempercepat jalannya sampai dengan tanda yang kedua. Itu lampu hijau kedua. Nah, dia lari-lari kecil, itulah yang namanya sa'i. Wa ammal maratu fala yusra'u lahal isra'u bainal alamaini. Adapun wanita tidak disyariatkan lari, mempercepat jalan tidak, namun berjalan biasa. Kenapa? Li'annaha aurat. Karena wanita adalah aurat. Kalau lari, walaupun enggak tersingkap, nah sudah, gerakan badannya ini menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga harus ditutup. Nah, sehingga di sini innamal masyru'u lahal masyi fi sa'i kullihi. Naam. Hanyalah yang disyaratkan bagi wanita untuk berjalan pada sa'i seluruhnya, tidak ada lari. Adapun laki-laki adalah berlari di tempat berlari, berjalan di tempat berjalan. Naam. Ini kaum laki-laki. Naam. Ini barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimanakumullah, hal yang diperingatkan. Setelah sampai di Marwah, itu hanyalah melakukan zikir berupa tahlil, takbir dan tahmid. Adapun ayat Inna Safa wal Marwata min Syairillah tidak dibaca lagi. Sebagaimana beliau menyatakan, Inna Safa wal Marwata min Syairillah fahadha innama yushra'u 'inda su'ud ila Safa fi syautil awwal faqat. Adapun dikir Inna Safa wal Marwata min Syairillah, maka ini hanyalah disyariatkan ketika naik ke Bukit Safa pada putaran pertama, setar. Naam saja. Kenapa? Ta'asyan bin Nabi, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi sudah enggak dibaca lagi, tidak sedang jalan, tidak sedang lari ataupun naik, sudah sekali cep. Sudah. Pertama saja. Nah. Ini yang sesuai tuntunan. Setelah itu tidak dibaca lagi. Kalau sampai di Safa atau di Marwah, maka tinggal Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa. Selesai doa diulang lagi, kemudian berdoa. Selesai berdoa diulang lagi, berarti sudah 3 kali. Maka setelah 3 kali, yakni barakallahu fikum, dia turun menuju Safa dan dihitung pada Marwah hitungan ganjil. satu, pertama, menuju sofa sampai lampu hijau, dia lari. Sampai hijau berikutnya selesai, dia naik ke bukit sofa, sampai di sofa mengulang zikir tadi, tahlil, tahmid, dan doa. Tiga kali, kemudian dihitung dua. Setiap di sofa hitungan genap. Dua, marwah, tiga, sofa lagi, empat, marwah, lima, sofa lagi, enam, marwah, berapa? Tujuh, selesainya di marwah. Enam, selesai di marwah, dan selalu membaca zikir tadi, tahlil dan doa. Enam, terus bagaimana, apa yang dilakukan ketika berjalan dan berlari tadi? Maka di sini yustahabbu an yukthiro fi sa'yihi minadzikri wa du'a bima tayassar. Disunahkan untuk memperbanyak dalam sa'inya zikir dan doa apa yang mudah, dan tidak ada di sana ketentuan syariat harus ini dan itu. Sehingga mudah. Tidak ada ketetapan doanya pertama ini, itu hanyalah istihsanat, anggapan baik. Nah, adapun yang datang dari Rasul adalah zikir yang ditetapkan di atas bukit Shofa ataupun Marwah. Yang lainnya bima tayassar, dengan apa yang mudah. Saya mau zikir, silahkan. Mau doa, boleh. Membaca Al-Quran tidak berdosa. Bercerita juga yang penting bukan yang haram. Bukan yang haram dan memutuskan silaturahim. Nah, boleh. Nah. Dan dibolehkan pula untuk minum air zam-zam. Dibolehkan pula untuk barakallahu fikum, di sana batal wudunya. Artinya, wala yustarotu fihi toharah. Tidak disyaratkan padanya an yakuna mutatahhiran minal hadatsil akbari wal asghar. Dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tidak disyaratkan. Beda dengan tawaf. Berarti selesai. Selesai tujuh, selesai sa'i. Berarti rukunnya sudah dilewati. Tinggal satu penutupnya, kewajiban tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah upaya untuk kembali menghalalkan diri. Nah, tadinya diharamkan. Apa yang diharamkan tadi kita tidak sebutkan hal yang diharamkan dalam ihram. Nah, ada banyak diantaranya tidak boleh mengenakan minyak wangi, tidak boleh memotong kuku ataupun rambut ataupun kulit dan yang lainnya. Nah, lah ini dengan tahallul ini upaya menjadikan halal kembali. Bagaimana caranya? Yakni salah satu di antara dua. Menggundul rambutnya atau memendekkan. Hanya saja bagi laki-laki adalah dua pilihan. Menggundul itu yang afdol dengan pisau cukur. Nah, atau taksir min ta'mimir ra's, atau dengan memendekkan namun menyeluruh ke bagian rambut kepalanya. Tidak sekedar kesalahan bagian depan, samping kanan, samping kiri, satu belakang. Ini bukan syarat dan bukan takjil. Ini pelanggaran syariat. Nah, yang benar kalau mau memendekkan ya menyeluruh, ta'mimur ra'si. Wala yakfi taksiru ba'dihi, tidak cukup dipendekkan sebagiannya. Kama anna halqa ba'dahu la yakfi, sebagaimana kalau gundul separohnya saja. Ini tidak boleh. Naam. Gundul separohnya saja tidak boleh di dalam waktu apapun. Di luar umroh, lebih-lebih ketika umroh. Nah, kenapa? Karena itu bagian dari qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Cukur sebagian, tipiskan pinggirnya, dibiarkan tengahnya. Ini dosa dilanggar yaitu dosa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan lagi ngetren. Namanya agama bukan dengan ngetren. Dosa bukan ngetren. Kalau sesuatu ngetren tapi dosa gimana? Ya, jangan diikuti. Kalau sesuatu ngetren ternyata itu bagian dari ibadah, maka kita lakukan dalam bentuk ibadah bukan karena ngetrennya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaum laki-laki. Adapun wanita, yaitu adapun wanita wal mar'atu la yusra'u laha illa taksir. Tidak ada pilihan kecuali memendekkan saja. Wal masyru'u laha an yakhudha min kulli dhafiratin qadra unmulah fa'aqal. Dan yang disyaratkan dipendekannya, kalau pakaiannya kalau rambutnya dikepang, maka setiap kepangan dipotong kurang lebih satu ruas jari, tidak lebih dari itu. Nam, ini barakallahu fikum. Kalau tidak dikepang berarti diuraikan, dipotong satu ruas jari. Red, satu ruas ya jari. Nam, barakallahu fikum. Ini demikian. Berarti dengan demikian telah selesai amalan umroh yang disyariatkan. Yang mana rukunnya ada tiga. Kewajibannya dua. Sunnah-sunnahnya yang tadi disebutkan. Dan larangan-larangannya belum kita sebutkan secara menyeluruh. Serta pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan diremehkan. Itu penting dibahas. Namun waktu yang tidak memungkinkan untuk kita membahasnya dalam kesempatan kali ini, maka inilah yang mudah ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala. Masih banyak kekeliruan dan kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelum matinya. Wa sallallahu ala matinya kita, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilahi lanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.